الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini, ayat yang ke-61 dan 62, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita tentang masalah kematian dan kebangkitan. Masalah kematian dan kebangkitan. Sebagaimana sebelumnya di ayat yang ke-60, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian di malam hari. Baik. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia pula Allah yang mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa pada saat memang matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, demikian juga Allah mewafatkan yang wafat sugra, ketika orang tertidur, ketika mereka istirahat juga dikatakan wafat. Maka ketika orang tidur, kata Allah Subhanahu wa taala, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Ketika orang tidur, maka Allah Subhanahu wa taala tahan jiwanya sehingga dia mati dalam kondisi tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan mengirim kembali mengembalikan jiwanya sehingga dia bangun dari tidurnya. Kalau Allah tahan jiwanya, khalas mati dia, tidak lagi bangun-bangun. Baru kalau tidur dan terus seterusnya, tidak lagi bangun dia, karena memang kematian. Dia menyambung tidurnya dengan kematian. Subhanallah. Kalau di sini Allah mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dialah Allah yang mematikan kalian di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ulang kalian. Barakallahu fikum. Liyuqda ajalun musamma. Ya, ini agar supaya kalian bangun dari tidur kalian. Sampai tempo yang Allah telah tetapkan kematian kalian. Thumma ilayya ilaihi marji'ukum, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan diberitahu tentang apa yang dulunya pernah kalian lakukan. Dan setiap orang akan melewati yang namanya kematian pasti. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dia akan merasakan yang namanya kematian. Baik. Cuma dia tidak tahu kapan matinya dan di mana matinya. Boleh jadi ada orang menjenguk orang yang sakit parah, yang dia khawatirkan kematiannya, ternyata Allah tetapkan justru dianya yang lebih dulu mati dari orang yang dia jenguk. Dan betapa banyak orang yang demikian. Baik. Orang sakit bertahun-tahun, berkali-kali dijenguk, ternyata orang yang senantiasa menjenguknya lebih duluan mati. Barakallahu fikum, ketimbang orang yang dijenguk berkali-kali ini. Oleh karena itu kita yakin sekali bahwa yang namanya kematiannya asbabnya sangat banyak. Asbabnya sangat banyak, bukan hanya karena penyakit yang diderita oleh seorang yang mengantarkan dia pada kematiannya, banyak. Bahkan orang hanya sekedar tidur, kalau memang Allah SWT tahan jiwanya, khalas, mati dia. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah kepadanya kalian kembali semuanya, dan Allah mengkhabarkan kepada kalian apa yang dulunya pernah kalian lakukan. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa di atas hamba-hambanya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala-galanya. Wa yursilu 'alaikum hafadha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian hafalah, malaikat. Setiap orang dijaga oleh malaikat. Malaikat yang menjaga, malaikat yang mencatat. Barakallahu fikum. Malaikat yang senantiasa mengawasi dia. Wa yursilu 'alaikum hafalah. Hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna, sampai ketika betul-betul datang padanya kematian, diwafatkanlah oleh rasul kami, yakni malaikat. Malakul maut lahu a'wan. Biasa kalau kita katakan barakallahu fikum malakul maut, ya dikatakan para ulama kita lahu a'wan, banyak barakallahu fikum pasukannya. Barakallahu fikum. Banyak pasukannya yang mencabut nyawa. Karena setiap saat ini nyawa dicabut di berbagai macam tempat. Di berbagai macam tempat di waktu yang sama. Serempak. Baik, maka malaikat pencabut nyawa ini ditugaskan hanya mencabut nyawa tok. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, maka dicabutlah. Hatta idza ja'alakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, dan mereka tidak mengurangi sedikit pun, tidak melampaui dan tidak mengurangi. Yakni ketika waktunya memang sudah pas tepat, di saat itulah nyawa orang tersebut dicabut. Tidak dimajukan dan tidak diakhirkan. Tidak ada penangguhan, tidak ada pencabutan nyawa lebih cepat lah. Memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbabnya masing-masing. Asbab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulahumul haqq. Ketika orang saleh meninggal dunia, maka malakul maut sudah siap siaga untuk mencabut nyawanya. Sambil diberitahukan kepadanya, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dengan cara yang baik pula menuju surga Allah Subhanahu wa Raihan wa Rabbin ghairi ghadwan, dan keluarlah engkau menuju Rabb yang tidak murka kepada engkau. Maka dicabutlah nyawa orang saleh tersebut dengan begitu mudahnya, sama seperti keluarnya air dari teko. Baik. Begitu dicabut nyawanya, sekejap mata diambil alih oleh para malaikat yang bakal membawanya naik ke langit. Ada malaikat khusus yang bakal membawa roh orang tersebut. Ketika roh itu adalah rohnya orang saleh, maka dia dibawakan kapan dari sorga dan wewangian dari sorga. Dibungkuslah roh tersebut dan dibawa ke atas. Tidak ada satu malaikat pun yang dilewati oleh roh ini yang dibawa ke langit, kecuali dia akan ditanya siapa gerangan roh, siapa yang begitu baik ini. Maka disampaikanlah kepada mereka bahwa ini rohnya si fulan ibnu fulan dengan nama yang paling bagus yang dia senangi, sampai dia minta dibukakan pintu langit dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kembali untuk dikembalikan roh itu ke jasadnya yang lagi dalam kondisi proses dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Pas selesai dikuburkan, malaikat yang membawa roh turun kembali ke jasadnya yang sudah di dalam kubur, dikembalikan ke jasadnya, kemudian didudukkan oleh malaikat Munkaru wa Nakir. Disitulah dia ditanya, Marrabbuka, siapa Rabbmu yang engkau sembah? Kalau dia memang betul orang mukmin, maka dia akan mengatakan Allah. Allah Rabbku. Wa madinuka, apa agamamu? Maka dia pun menjawab, agamaku Islam. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Maka dia pun mengatakan, nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak perlu ditalkin sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Karena ini secara otomatis, kalau memang dia orang saleh, dia akan menjawabnya dengan tepat. Kalau dia tidak saleh, walaupun ditalkin oleh siapa di atas kuburannya, ya fulan, wahai fulan, kalau malaikat maut, malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada engkau siapa Rabbmu, maka katakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertanya kepada engkau siapa dengan bahasa Arab, mungkin orang enggak tahu sebagiannya. Pokoknya ini imam cuma baca kumat kamit di atas kuburan, itu talkin. Ya fulan, kalau engkau ditanya tentang apa agamamu, maka jawablah, agamaku adalah Islam. Kalau engkau ditanya siapa Nabi, maka jawablah, Nabi Muhammad nabiku. Tidak perlu ditalkin, ini secara otomatis. Kalau orang soleh dia akan menjawab dengan tepat dan benar. Kalau orang taleh dia hanya bisa mengatakan ha ha ha, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu, aku hanya sekedar mendengar orang-orang mengatakan, maka aku pun mengatakannya. Subhanallah. Taib. Kemudian selesai itu datanglah sosok serupa dengan manusia yang rupawan sangat, dengan pakaian yang bersih, dengan wangi aroma yang luar biasa semerbak. Maka orang saleh ini pun mengatakan, siapakah engkau gerangan karena wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan? Maka orang itu pun mengatakan, ana amaluka saleh, maka akulah ini amalmu yang baik, amalmu yang saleh. Tapi ketika roh itu, ketika orang yang bakal meninggal dunia ini orang kafir, orang fasik, musyrik, maka dia sungguh sangat susah keluar dari rohnya, dari jasadnya, karena ditakut-takuti oleh malakul maut bahwa engkau akan mendapatkan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin susah dia keluar dari jasadnya. Maka karena susah, maka ditarik paksa oleh malaikat, sama seperti ditariknya anak panah dari karung yang basah, dari karung goni yang basah, ditanjakan masuk kemudian ditarik. Imma panah, anak panahnya yang patah, wa imma karungnya yang robek. Dipaksa keluar oleh malaikat. La haula wa illa billah. Bahkan bersamaan dengan itu malaikat memukul wajahnya dan bagian belakangnya. Dipaksa untuk keluar. Maka keluar pun dia dengan terpaksa karena ketakutan. La haula wa illa billah. Sekejap mata diambil alih oleh para malaikat yang membawa ruh-ruh ke langit. Dibawakanlah dia dari kain kafan dari neraka dan aroma neraka yang begitu busuk. Dibungkuslah roh itu dan dibawa naik ke atas, dan tidak ada malaikat pun yang dilewati kecuali mereka mengatakan, siapa gerangan roh yang jelek ini? Maka disampaikanlah kepadanya bahwa ini rohnya si fulan ibnu fulan dengan nama yang paling jelek. Maka dibawalah naik ke atas. Ternyata pintu langit dunia saya tidak mau menerimanya. Kata Allah SWT, la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaab. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuknya, dan tidak akan masuk di surga dia kecuali setelah masuknya onta-onta ke dalam lubang jarum. suatu yang tidak mungkin. Maka dihempaskanlah dia, tidak diantar baik-baik, dihempaskan dia ke bumi sampai dia sendiri yang kembali masuk ke dalam rohnya, dalam jasadnya, dalam kuburan. Jadi, begitu didudukan oleh malaikat Munkar wa Nakir, ditanyalah dia tentang siapa Rab yang dia sembah, apa agamanya, dan siapa nabinya yang dia ikuti. Dia tidak bisa menjawab. Dia gagap, padahal boleh jadi di dunia itu fasih, sangat lancar dia berbicara, orator bahkan, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dia pun hanya bisa mengatakan ha ha ha. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Oleh karena itu latah yang seperti ini tidaklah diperbolehkan. Kita harus belajar tentang agama kita, belajar tentang siapa yang kita sembah, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan siapa nabi kita yang kita ikuti. Itu yang harus kita ketahui, kita kenali, kita pahami. Sehingga begitu kita ditanya nanti di dalam kubur, kita bisa menjawabnya. Maka sesaat setelah itu muncullah sosok yang begitu mengerikan dengan aroma busuk yang menyengat. La haula wa illa billah. Maka orang ini pun mengatakan, man anta, siapa gerangan engkau? Maka wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan, kejelekan. Maka sosok itu pun mengatakan, ana amaluka talih, aku adalah amalmu yang jelek. La haula wa illa billah. Adapun orang-orang mukmin, setelah dalam kuburannya dibukakanlah kuburan itu seluas-luasnya, dan dibuka, diberikan pintu yang dari situ dia bisa mendapatkan aroma sorga. Akan tetapi orang kafir, orang munafik, musyrikin, kuburnya justru dipersempit. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya saling bersilangan. La hawla wala quwata illa billah. Dan dari kuburan yang kondisi sempit sangat itu, dia pun bisa mendapatkan apa? Tapi panasnya dan aroma busuknya neraka, wal iyadu billah, wala hawla wala quwata illa billah. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan summaruddu ilallah, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maulahumul haq. Maulanya yang hak. Ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua ketetapan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala paling cepat perhitungannya. Paling cepat perhitungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan karena kita pengen. Tidak ada orang yang pengen hidup di dunia ini. Tidak ada. Dengan bentuk fisik yang ada sekarang ini, tidak ada yang mau. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang akan membangkitkan kita nanti di hari kiamat. Jadi, mau atau tidak mau, Allah sudah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Maka mau tidak mau pun, Allah akan membangkitkan kita nanti di hari kiamat untuk menjalani proses pemeriksaan. Barakallahu fikum. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan, "Wa huwa asra'ul hasibin." Perhitungannya sangat cepat. Enggak butuh lama-lama. Tapi kalau proses-proses yang ada di dunia ini begitu lama, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang perlu lama-lama. Semuanya bisa cepat karena Allah mengetahui segala sesuatunya. Proses hukum kalau di dunia ini memang harus diteliti, dipelajari, digali, dibahas, dicarikan bukti-bukti, barakallahu fikum, saksi-saksi, sehingga berikutnya barulah diberikan keputusan. Terkadang keputusannya pun betul, terkadang keputusannya pun salah. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin, sari'ul hasibin, semuanya terang, jelas, gamblang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertutupi. Tidak ada yang tersamar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan begitu cepat Allah bisa memvonis siapa yang bakal menghuni surganya dan siapa yang bakal menghuni nerakanya. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Al-Quran kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.